Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhawati fillah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah azza wa jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kitab tauhid yang disusun oleh Syekh Al-Allamah Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imam Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala rahmatan wasiah. Dan ini adalah pertemuan yang kedua. Kita masih pada bagian mukaddimah yang kedua. Bagian mukaddimah yang pertama telah kita bahas tentang arti kitab dan makna tauhid. Insyaallah taala kita akan masuk bagian mukaddimah yang kedua, yaitu pembahasan tentang basmalah. Karena kitab ini dimulai dengan basmalah, yaitu ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita kenal dengan istilah basmalah. Jemaah sekalian, para ulama menjelaskan huruf ba di dalam kalimat bismillah itu disebut ba al-isti'anah, untuk memohon pertolongan. Maka dari itu para ulama memulai pembahasan dan penulisan kitab dengan basmalah, untuk meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla, untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga untuk meneladani Al-Quranul Karim. Sebab Al-Quranul Karim dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim secara tertulis. Adapun membacanya harus dimulai dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Adapun secara tertulis, maka seluruh surat di dalam Al-Qur'an dimulai dengan basmalah. Kecuali surat At-Taubah. Surat At-Taubah tidak dimulai dengan basmalah. Sebagian ulama menjelaskan karena pada hakikatnya At-Taubah bagian dari Al-Anfal. Dan itu disepakati ulama. Hanya saja ulama berbeda pendapat apakah basmalah itu bagian dari surat dalam Al-Quran ataukah hanya pembuka surat. Ini perbedaan pendapat yang cukup tajam. Lebih tajam lagi di surat Al-Fatihah. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah menguatkan pendapat yang lebih kuat, basmalah di surat Al-Fatihah itu adalah pembuka surat. Karena adanya dalil-dalil yang menunjukkan surat Al-Fatihah dimulai dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di antaranya hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qasamtu salata baini wa baina abdi nisfain. Aku bagi salat antara aku dengan hambaku menjadi dua bagian. Aku bagi salat di sini maknanya Aku bagi surat Al-Fatihah antara aku dengan hambaku menjadi dua bagian. Apabila hamba mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka Allah mengatakan Hamidani Abdi, hambaku memuji aku. Maka hadis ini menunjukkan surat Al-Fatihah dimulai dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Namun intinya ulama berbeda pendapat. Tapi yang perlu kita petik pelajaran, Al-Quran dimulai dengan basmalah. Maka dari itu para ulama menyusun kitab-kitab juga dimulai dengan basmalah. Begitu pula Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam menulis surat kepada para raja atau surat perjanjian dimulai dengan basmalah. Seperti dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah tentang surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Heraklius, penguasa Romawi. Bagaimana bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Abdillahi wa Rasulih ila Herakal Azimir Rum. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Muhammad, hamba Allah dan Rasulnya, kepada Heraklius, penguasa Romawi. Apa isi suratnya? Mengajak dia masuk Islam dan juga rakyatnya untuk masuk Islam. Itulah tugas pemimpin negara, berdakwah. Tugas utama pemimpin negara, berdakwah kepada masyarakatnya, melindungi akidah masyarakatnya, dan berdakwah kepada negara-negara lain, terutama kepala negaranya. Itu tugas utama pemimpin negara. Mungkin banyak pemimpin yang tidak memahaminya. Itulah yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula dalam hadis riwayat Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu tentang perjanjian Hudaibiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib, "Uktub bismillahirrahmanirrahim." Tulislah dengan bismillahirrahmanirrahim. Padahal itu perjanjian dengan orang-orang kafir. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh menulis dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan juga para nabi dan rasul terdahulu memiliki kebiasaan yang sama, sunnah yang sama. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat An-Naml ayat ke-30. Tentang surat Nabi Sulaiman kepada Ratu Saba. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kata Ratu Saba, sesungguhnya surat ini dari Sulaiman dan sesungguhnya surat ini dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Apa isi suratnya? Sama seperti surat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Heraklius penguasa Romawi. Mengajaknya masuk Islam. Nabi Sulaiman mengajak Ratu Saba masuk Islam, yaitu beriman kepada Allah dan menjalankan syariat Allah Azza wa Jalla. Karena Islam itu ada dua makna, makna umum dan makna khusus. Makna umum adalah ajaran seluruh para nabi dan rasul. Dan makna khusus, Islam adalah agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Sulaiman pun sama, sebagai seorang kepala negara, sebagai seorang raja, beliau mengajak negara-negara yang lain untuk masuk Islam. Dan suratnya dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini subhanallah juga kebiasaan para nabi dan rasul terdahulu. Oleh karena itu, Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah, sebagaimana dalam Fathul Bari, beliau mengatakan, وَقَدْ اسْتَقَرَّ عَمَلُ الْأَئِمَّةِ الْمُصَنِّفِينَ عَلَى افْتِتَاحِ كُتُبِ الْعِلْمِ بِالْبَسْمَلَةِ وَكَذَا مُعْظَمُ كُتُبِ الرَّسَائِلِ. Dan telah tetap amalan para imam penyusun kitab di dalam memulai kitab-kitab ilmu dengan basmalah. Demikian pula kebanyakan kitab-kitab risalah. Jadi ini kemudian menjadi amalan para ulama yang menyusun tulisan-tulisan dimulai dengan basmalah. Maka ini sunnah kita menyusun tulisan-tulisan Bahkan dalam setiap aktivitas, dianjurkan kita mulai dengan basmalah. Dianjurkan kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali kalau ada lafaz khusus di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dianjurkan kepada kita untuk dibaca, maka kita baca sesuai lafaz tersebut. Tapi kalau tidak ada lafaz khusus dalam satu aktivitas, maka mulailah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi ini termasuk sunnah. Kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Jemaah sekalian, insyaAllah kita akan membahas 10 faedah dan pelajaran yang bisa kita petik dari basmalah. 10 faedah dan pelajaran penting yang bisa kita petik dari basmalah. Pelajaran yang pertama, di dalam ucapan Bismillahirrahmanirrahim, ada anjuran kita mencari berkah dengan nama Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama. Anjuran mencari berkah dengan nama Allah Azza wa Jalla. Dan itulah tujuannya, mengapa kita mulai aktivitas kita dengan nama Allah atau dengan doa-doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semua doa-doa itu pasti mengandung nama Allah. Karena berdoa berarti memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus dimulai dengan nama Allah? Untuk mencari keberkahan. Kita tidak ragukan lagi, nama Allah adalah nama-nama yang penuh berkah. Apa artinya berkah? Katsratul khair wa thubutuhu. Kebaikan yang melimpah dan kebaikan yang akan terus ada. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud dari seorang sahabat yang mulia bernama Usamah bin Umair radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, "Kuntu radifan Nabiy sallallahu alaihi wasallam fa'atharat dabbatuhu." Aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hewan tunggangan beliau tergelincir. Fakultu ta'isa syaitan. Maka aku pun berkata, celakalah syaitan. Jadi ini cerita sahabat, namanya Usama bin Umair, pernah dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti berboncengan di kendaraan itu sunnah. Jadi kalau kita bawa motor, bawalah 2 helm. Kalau depan pakai helm, belakang enggak pakai helm, itu bukan sunnah. Itu melanggar lalu lintas dan hukumnya haram. Hukumnya haram, dosa besar. Melanggar peraturan pemerintah yang tidak bertentangan dengan syariat. Maka kata sahabat ini, ketika hewan itu tergelincir, celakalah setan. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqul ta'isa syaitan." Jangan kamu katakan celakalah setan. "Fa innaka idza qulta dzalika ta'azam hatta yakuna mithlal bait wa yaqul bi quwwati." Karena kalau kamu katakan demikian, dia malah membesar sampai seperti sebuah rumah. Lalu dia berkata, inilah kekuatanku. Atau itu terjadi dengan kekuatanku. Dia tambah sombong. Walakin kul bismillah. Tapi ucapkanlah bismillah. Fa innaka idza qulta dzalika tasagar hatta yakuna mithla dzubab. Karena kalau kamu ucapkan bismillah, setan itu akan mengecil sampai seperti seekor lalat. Dia mengecil dan tentunya melemah sampai seperti seekor lalat. Nah, jemaah sekalian, hadis ini juga disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir beliau. Di awal tafsir beliau ketika menafsirkan basmalah, kemudian beliau berikan komentar. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, "Fahadha min ta'thiri barakati bismillah." Hadis ini menunjukkan pengaruh keberkahannya bismillah. Diucapkan bismillah, setannya mengecil. Itu namanya berkah, jemaah sekalian. Ada kebaikan di situ. Kita dijauhkan dari gangguan setan. Dan itu kebaikan terbesar. Walihada, kemudian kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, "Walihada tustahabbu fi kulli amalin wa qawlin." Oleh karena itu, membaca bismillah disunnahkan dalam setiap amalan maupun perbuatan, amalan maupun ucapan. Membaca bismillah disunnahkan dalam setiap amalan maupun ucapan. Ini kesimpulan Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Jadi ini yang pertama jemaah sekalian, untuk mencari berkah dari nama-nama Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah kita bahas tentang mencari berkah lebih detail di bab yang ke-9. Pelajaran yang kedua, kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah faedah dan pelajaran yang kedua. Mengapa kita menyebut bismillahirrahmanirrahim? Untuk meminta pertolongan kepada Allah. Sebagaimana telah kita jelaskan tadi, huruf ba di situ dikatakan oleh para ulama disebut baul isti'anah. Huruf ba pada bismi itu disebut baul isti'anah. Ba yang maknanya untuk memohon pertolongan. Jadi arti bismillah adalah astainu billah. Aku memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hakikat bismillah. Oleh karena itu jemaah sekalian, dari sini tercabang pelajaran lain. Cabang pelajaran dari poin yang kedua ini yang sangat penting adalah terdapat di dalamnya peringatan kepada makhluk untuk selalu meminta pertolongan kepada Allah. Dan jangan pernah menyombongkan diri. Jangan pula mengandalkan diri kita sendiri. Karena kita selalu butuh pertolongan Allah, sebab kenyataannya kita adalah makhluk yang lemah. Hanya Allah Azza wa Jalla yang bisa memberikan pertolongan kepada kita. Begitu pula terkandung di sini peringatan bagi kita agar tidak bergantung kepada selain Allah. Tidak memohon pertolongan kepada Tuhan-Tuhan selain Allah. Hanya Allah Azza wa Jalla yang bisa memberikan pertolongan kepada kita. Maka seharusnya ini selalu kita sadari. Ketika kita menyebutkan bismillah, selalu kita hadirkan dalam hati kita. Kita adalah makhluk yang lemah, yang selalu butuh pertolongan Allah. Dan tidak ada selain Allah yang bisa memberikan pertolongan kepada kita. Dalam surat Al-Isra ayat ke-56, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, "Qul ud'u alladziina za'amtum min duunihi fala yamlikuuna kashfad durri 'ankum wa la tahwiila." Katakan kepada mereka, panggillah, serulah, mohonlah kepada yang kalian anggap sebagai Tuhan yang kalian sembah selain Allah. Maka mereka sama sekali tidak bisa menghilangkan bahaya dari kalian. Tidak pula bisa memindahkannya. Jadi jemaah sekalian, ini pelajaran penting yang bisa kita petik dari poin yang kedua ini. Bahwa hanya Allah Azza wa Jalla yang bisa memberikan pertolongan kepada kita. Kenapa? Karena hanya dia pemilik sifat-sifat rububiyah. Hanyalah pemilik sifat-sifat rububiyah, yaitu pencipta, penguasa dan pengatur seluruh makhluk, yang bisa memberikan pertolongan kepada kita. Oleh karena itu, tercabang juga pelajaran penting dari poin yang kedua ini, kewajiban beribadah hanya kepada Allah yang satu saja. Mentauhidkan Allah dalam beribadah. Karena hanya dia yang menolong kita. Sungguh bodoh kita memohon dan beribadah kepada Tuhan yang lain atau sesembahan yang lain yang sama sekali tidak bisa memberikan pertolongan kepada kita. Maka beribadahlah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, selalu kita nyatakan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran dan faidah yang ketiga yang bisa kita petik dari basmalah adalah di dalamnya terkandung peringatan bagi kita bahwa dalam setiap aktivitas hendaklah kita selalu mengikuti syariat Allah dan tidak menyelisihinya. Kenapa? Karena kita butuh pertolongannya. Makanya kita mulai aktivitas kita dengan basmalah. Sebab kita butuh pertolongannya. Bagaimana mungkin dia menolong kita kalau kita melakukannya dengan cara menyelisihi syariatnya? Maka ini pelajaran penting yang bisa kita petik dari basmalah. Mengapa para ulama memulai penulisan buku-buku dengan basmalah? Sekaligus sebagai peringatan bagi diri mereka sendiri, saya menulis ini tidak boleh menulis yang menyelisihi syariat Allah. Maka tulislah sesuai petunjuk Allah dan Rasulnya. Jangan menulis yang bertentangan dengannya. Begitupun dalam semua aktivitas kita. Lakukanlah semua aktivitas kita sesuai dengan syariat Allah. Karena kita butuh pertolongan Allah. Dan karena kita butuh keberkahan dari Allah. Dalam mencari rezeki, misalkan jemaah sekalian, maka berkah itu lebih penting bagi kita daripada jumlah yang banyak. Ini yang harus selalu kita ingat. Berkah dalam mencari rezeki, itu yang lebih penting daripada banyaknya yang kita dapat. Karena kalau berkah, akan membawa kebaikan bagi kita. Walaupun sedikit, kita akan cukup dan Allah berikan rasa kecukupan, qanaah. Daripada banyak, tapi selalu merasa kekurangan. Dapatnya banyak, tapi gak tahu kemana uangnya. Hartanya gak tahu kemana. Dan yang lebih berbahaya lagi, harta yang tidak berkah itu menjerumuskan pelakunya dalam dosa. Bukan membantunya untuk taat, malah menjerumuskan dalam dosa. Ini yang paling berbahaya. Kelihatannya dia, Masya Allah, banyak hartanya, hidup senang. Tapi malah menjauhkan dia dari Allah. Itu yang lebih berbahaya. Jadi, jemaah sekalian, kita perlu berkah. Makanya kita ucapkan bismillah dalam aktivitas kita. Kalau sudah bismillah, maka di situ kita diperingatkan. Jangan melakukan aktivitas yang menyelisihi syariat Allah Azza wa Jalla. Karena disitulah hakikatnya keberkahan. Ketika kita selalu mengikuti syariat Allah Azza wa Jalla. Maka ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, jemaah sekalian, pelajaran terpenting dari lafaz Bismillahirrahmanirrahim adalah penetapan tauhid uluhiyah. Penetapan tauhid uluhiyah. Iya. Dari mana kita menetapkan tauhid uluhiyah dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim? Dari dua sisi. Sisi yang pertama, dari nama Allah itu sendiri. Allah itu bermakna al-ma'luhul ma'bud hubban wa ta'ziman. Ini arti nama Allah yang disembah, yang diibadahi dengan penuh cinta dan pengagungan. Dan ini adalah nama khusus bagi Allah yang tidak boleh dinamakan kepada makhluk. Maka kita pun tahu yang pantas disembah hanya Allah Azza wa Jalla. Karena dia satu-satunya yang boleh menyandang nama ini. Allah yang bermakna al-ma'bud hubban wa ta'ziman. Yang disembah dengan penuh cinta dan pengagungan. Ya, ini sisi yang pertama. Sisi yang kedua, penetapan uluhiyah di dalam lafaz basmalah adalah dari konsekuensi rububiyah. Karena di dalam bismillah, aku minta tolong kepada Allah, di situ terkandung pengakuan terhadap rububiyah. Sebab yang bisa menolong kita hanyalah yang memiliki sifat-sifat rububiyah. Yang mencipta, yang menguasai, dan mengatur seluruh makhluknya. Maka kalau begitu, hanya dialah yang pantas untuk disembah. Ini pelajaran yang keberapa tadi? Yang keempat. Berikutnya yang kelima. Di dalam Bismillahirrahmanirrahim, terdapat penetapan nama Ar-Rahman dan sifat yang terkandung di dalamnya. Jadi poin yang keempat tadi, sekaligus pelajaran penetapan nama Allah. Poin yang kelima, penetapan nama Ar-Rahman. Penetapan nama Ar-Rahman. Dan sifat yang terkandung di dalamnya. Apa arti Ar-Rahman? Artinya adalah Dzurrahmatil Wasi'ah. Pemilik rahmat yang sangat luas rahmatnya. Pemilik rahmat yang sangat luas sekali. Itu arti Ar-Rahman. Maka dalam basmalah terdapat penetapan nama ini dan sifat yang terkandung di dalamnya. Namanya Ar-Rahman dan sifatnya adalah Ar-Rahmatul Wasi'ah. Rahmat yang sangat luas. Rahmat yang sangat besar. Pelajaran yang keenam, penetapan nama Ar-Rahim dan juga sifat yang terkandung di dalamnya. Ini nama yang ketiga di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama nama Allah, yang padanya terkandung sifat Dzul Uluhiyah. Dialah satu-satunya yang pantas untuk disembah. Kemudian yang kedua Ar-Rahman, yang padanya terkandung sifat Ar-Rahmatul Wasi'ah, rahmat yang luas. Kemudian yang ketiga, penetapan nama Ar-Rahim dan sifat yang terkandung di dalamnya. Apa arti Ar-Rahim? Ar-Rahim maknanya adalah Dzurrahmatil Wasilah. Pemilik rahmat yang dicurahkan kepada hamba-hambanya yang dia kehendaki. Maka sifat yang terkandung di dalamnya adalah Ar-Rahmatil Wasilah. Perbuatan Allah memberikan rahmat kepada hamba-hambanya. Jadi, apa perbedaan Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Dua-duanya kalau diterjemahkan sama saja. Artinya sama. Yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sama kan? Maha penyayang, maha pengasih. Maha pengasih, maha penyayang. Bedanya adalah, di dalam Ar-Rahman terkandung sifat fi'liyah. Afwan, terkandung sifat zatiyah. Sedangkan dalam nama Ar-Rahim terkandung sifat fi'liyah. Apa artinya? Dalam nama Ar-Rahman terkandung sifat zat Allah. Maknanya, sifat yang tidak pernah terlepas darinya. Sedangkan dalam nama Ar-Rahim terkandung sifat perbuatan Allah. Yaitu sifat Allah yang Allah lakukan apabila Allah menghendaki. Apabila Allah menghendaki hambanya dirahmati, maka dia merahmati. Apabila Allah menghendaki hambanya diazab, maka dia mengazab. Tentunya Allah merahmati orang-orang yang beriman dan mengazab orang-orang yang kafir kepadanya. Iya. Jadi itu perbedaannya. Dalam Ar-Rahman disebut sifat zatiyah, di dalam Ar-Rahim disebut sifat fi'liyah. Pembahasan lebih dalam tentang asma' wa sifat itu dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Kalau urutannya sih harus selesai dulu kitab Tauhid, baru kita belajar itu. Jadi selesai 67 bab kitab Tauhid, baru kita masuk Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Ya. Kemudian, pelajaran yang berikutnya, yang ketujuh. Para ulama menyebutkan, di dalam basmalah ini, terdapat nama-nama yang khusus bagi Allah. Dan juga nama yang tidak khusus bagi Allah. Apa nama yang khusus bagi Allah? Pertama, nama Allah itu sendiri. Yang kedua, Ar-Rahman. Jadi dari tiga nama ini, maka dua yang pertama khusus bagi Allah. Artinya, enggak boleh ada makhluk yang bernama dengan dua nama ini. Kalau ada yang dikasih nama Allah atau Ar-Rahman, harus dia ganti. Ada petugas bikin KTP, orang mau bikin KTP namanya Rahman dan namanya Allah, harus dia tolak. Suruh ganti namanya. Ganti dengan apa? Tinggal tambah kata Abdun. Maka saat itu namanya menjadi nama yang paling dicintai oleh Allah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ahabbul asma' ila Allah Abdullah wa Abdurrahman." nama yang paling dicintai Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Kenapa jemaah sekalian? Nama ini yang paling dicintai oleh Allah karena di dalamnya terkandung tauhid. Menghambakan diri kepada Allah. Hamba Allah Abdullah. Hamba Allah yang maha penyayang Abdurrahman. Ini dua nama yang paling dicintai oleh Allah. Atau disandarkan kepada nama-nama Allah yang lain. Abdurrazzaq. Siapa lagi? Abdul Somad. Siapa lagi? Semuanya disandarkan kepada nama-nama Allah. Maka dari itu, kalau orang namanya Abdullah, Abdurrahman, Abdullah jangan dipanggil dul. Ya. Panggil namanya yang indah, Abdullah, wahai hamba Allah. Ini harus biasakan. Ya. Nama anak kita Abdullah, dipanggil kawan-kawannya dul, larang mereka. Ya. Nama orang Abdurrahman, jangan dipanggil Rahman. Itu bukan namanya, itu nama Allah. Nama orang Abdurrazzaq, jangan dipanggil Rojak. Ya. Nama lama jadi Rujak. Ya. Nama orang Abdul Somad, jangan dipanggil Somad. Itu salah besar. Karena As-Somad, nama khusus bagi Allah. Ini empat termasuk nama khusus bagi Allah. Allah, Ar-Rahman, Ar-Razzaq, As-Somad. Ini semua nama-nama khusus bagi Allah. Enggak boleh. Dia namanya Abdul Somad, dipanggil Somad. Atau namanya Abdul Razzaq, dipanggil Rojak. Panggil yang lengkap. Itu adab penting dalam memanggil nama orang. Jadi jemaah sekalian, ini dua nama khusus bagi Allah yang terdapat dalam basmalah. Adapun yang ketiga, Ar-Rahim, itu bukan nama khusus bagi Allah. Itu bukan nama khusus bagi Allah. Dari mana kita tahu ini nama khusus bagi Allah dan ini nama tidak khusus bagi Allah? Tidak khusus artinya makhluk juga boleh dipanggil dengan nama itu. Dari mana kita tahu? Dari dalil. Dari Al-Quran atau dari As-Sunnah. Contohnya, dalil ketika Allah Azza wa Jalla mensifatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Ra'uf dan Rahim dalam surat At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kata Allah, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul yang berasal dari jenis kalian sendiri, yaitu manusia biasa sama seperti kalian. Sangat berat dia rasakan penderitaan kalian. Rasul yang sangat mencintai kalian, berat dia rasakan penderitaan kalian. Sangat menginginkan kebaikan bagi kalian. Dan kebaikan terbesar yang paling beliau inginkan adalah tauhid. Bil mu'minina raufur rahim. Terhadap orang-orang yang beriman, dia rauf dan rahim. Rauf juga nama Allah. Rahim juga nama Allah, tapi disifatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun tidak sama tentunya sifat Allah dengan sifat Nabi dan sifat seluruh makhluk. Walaupun dari segi penamaan sama, tapi hakikat sifatnya tentunya beda. Tentunya berbeda. Sama dengan Allah mendengar, makhluk juga mendengar. Sama kan penamaannya? Sama-sama disebut mendengar. Tapi tentu tidak sama mendengarnya Allah dan mendengarnya makhluk. Allah juga melihat. Makhluk juga melihat. Tapi tentu tidak sama melihatnya Allah dan melihatnya makhluk. Dalam surat Asy-Syura ayat ke-11 Allah menegaskan, "Laisa kamitslihi syai'u wa huwas samii'ul basir." Tidak ada yang serupa dengan Allah dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini pelajaran yang ke-7. Faedah dan pelajaran yang ke-8. Para ulama menjelaskan, rahmat Allah itu terbagi dua. Pemahamannya terbagi dua. Yang pertama, rahmat yang merupakan sifat Allah. Yang kedua, rahmat yang merupakan makhluk Allah. Jadi, penyebutan kata rahmat itu bisa menjadi dua makna, bisa menjadi dua maksudnya. Maksud yang pertama adalah sifat Allah. Maksud yang kedua adalah makhluk Allah. Sifat Allah, seperti yang sudah kita jelaskan tadi, sifat rahmat Allah itu ada dua. Sifat dzatiyah, Allah Maha Penyayang, memiliki sifat rahmat yang luas, yang selalu melekat pada dirinya. Kemudian sifat fi'liyah, Allah berbuat merahmati hambanya yang dia kehendaki. Nah, ada juga disebut rahmat, tetapi maknanya adalah makhluk. Di antaranya disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah khalaqa ar-rahmata yawma khalaqa Inna Allah khalaqa rahmata yawma khalaqaha mi'ata rahmatin." Sesungguhnya Allah menciptakan rahmat pada hari Allah menciptakannya sebanyak 100 rahmat. Jadi, rahmat yang dimaksudkan di sini adalah makhluk. Makhluk yang Allah ciptakan. Jumlahnya ada 100. Namanya rahmat. Namanya rahmat. Dan itu menunjukkan sifat Allah yang rahmatnya sangat luas. Sehingga dia menciptakan 100 rahmat. Kita lihat jemaah sekalian, bagaimana pembagian 100 rahmat ini? Ini akan menunjukkan kepada kita luasnya sifat rahmat Allah. Apa kata Allah? Apa kata Nabi SAW berikutnya? Fa amsaka indahu tis'an wa tis'ina rahmatan. Dari 100 rahmat yang Allah ciptakan, Allah tahan di sisinya 99 rahmat. Wa arsala fi khalqihi kullihim rahmatan wahidah. Lalu Allah mengirimkan kepada seluruh makhluk satu rahmat saja. 99 rahmat Allah tahan di sisinya. Hanya satu yang dia turunkan ke muka bumi. Disebutkan dalam riwayat Muslim, kata Nabi SAW, bagaimana pembagian rahmat itu? Beliau bersabda, "Inna lillahi mi'ata rahmatin. Anzala minha rahmatan wahidah bainal jinsi wal insi wal baha'im wal hawam." Sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat. Allah turunkan hanya satu rahmat ke muka bumi ini untuk seluruh makhluk. Itu dibagi kepada para jin, manusia, hewan, sampai binatang buas. Sampai binatang buas. Fabiha yata'atafun. Maka dengan satu rahmat ini, seluruh makhluk memiliki sifat kelembutan antara satu dengan yang lainnya. Wabiha yatarahamun. Dan dengan satu rahmat ini, mereka berkasih sayang. Wabiha ta'tiful wahsyu ala waladiha. Dan karena itulah, seekor hewan buas menyayangi anaknya, tidak menerkam anaknya sendiri. Apa makna hadis ini jemaah sekalian? Satu rahmat sudah cukup untuk dibagikan kepada seluruh makhluk. Sehingga manusia punya sifat kasih sayang. Jin juga punya sifat kasih sayang. Hewan pun dapat bagian. Sampai hewan buas pun dapat bagian. Buktinya apa? Dia tidak menerkam anaknya sendiri. Dia tidak makan anaknya sendiri. Tapi ada juga manusia makan anaknya sendiri. Hewan buas, kata Nabi SAW, dia dapat bagian rahmat Allah. Sehingga dia tidak makan anaknya sendiri. Kemudian kata Nabi SAW, bagaimana dengan 99 rahmat itu? Kata beliau, wa akhkharallahu tis'an wa tis'ina rahmatan yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. Allah menyimpan, menunda 99 rahmat yang Allah akan berikan kepada hamba-hambanya yang beriman di hari kiamat. Subhanallah jemaah sekalian, kalau satu rahmat ini saja sudah cukup dibagi seluruh makhluk, bagaimana lagi dengan 99 rahmat? Termasuk Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi yang penyayang. Itu hanya mendapatkan bagian yang dibagi-bagi dari satu rahmat. Nabi Muhammad SAW pun dapat. Semua dapat. Tentu Nabi kita yang terbesar punya sifat kasih sayang. Maka bisa kita bayangkan bagaimana 99 yang Allah sisakan khusus untuk orang-orang yang beriman kelak di hari kiamat. Di mana Allah berikan kepada mereka? Di surga. Sebagaimana dalam hadis qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada surga. Hadis qudsi yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada surga, "Anti rahmati arhamu biki man asya'u min ibadi." Engkau wahai surga adalah rahmatku. Aku rahmati denganmu siapa yang aku kehendaki dari hamba-hambanya. Itulah jemaah sekalian, rahmat Allah Subhanahu wa taala, surga, makhluk. Jadi, kalau kita baca hadis atau baca ayat, kita harus bedakan. Ini rahmat sifat Allah dan ini adalah makhluk. Dalam hadis ini, makhluk. Surga adalah makhluk. Rahmat Allah yang Allah ciptakan berjumlah 100, itu adalah makhluk. Namanya juga diciptakan, berarti dia adalah makhluk. Menunjukkan kepada kita luasnya sifat rahmat Allah Azza wa Jalla. Dan itulah yang kita harapkan. Itulah yang kita harapkan. Kita beribadah mengharapkan surga, mengharap rahmat Allah artinya mengharapkan surga. Takut azab Allah artinya takut neraka. Pelajaran dan faedah yang ke-9 yang bisa kita petik dari basmalah, yaitu konsekuensi keimanan terhadap nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Tadi sudah kita bahas konsekuensi keimanan terhadap nama Allah. Maka wajib bagi kita mentauhidkan Allah dalam ibadah. Maka sekarang yang kita bahas di poin ke-9 adalah konsekuensi keimanan terhadap nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Apa konsekuensinya? Maka kita harus mengharap rahmat Allah dan takut azabnya. Oleh karena itu di surat Al-Isra ayat ke-57 Allah menjelaskan kepada kita sifat ibadah orang-orang yang beriman. Wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Mereka mengharap rahmat Allah dan takut azabnya. Mereka mengharap rahmat Allah dan takut azabnya. Iya. Ini sifat yang harus ada di dalam diri kita. Kita beriman Allah memiliki nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kalau begitu, wajib bagi kita memiliki sifat pengharapan terhadap rahmat Allah. Namun pengharapan saja belum cukup, harus juga punya sifat takut. Oleh karena itu ulama menjelaskan dua sifat ini adalah bagaikan dua sayap burung bagi kita. Bagaikan dua sayap burung bagi kita. Kalau satu tidak ada, maka burung itu enggak mungkin terbang dengan baik kalau sayapnya cuma satu. Begitu pula kita dalam beribadah kepada Allah, bahkan dalam hidup ini, kita harus hidup dalam dua keadaan. Mengharap rahmat Allah dan takut azabnya. Mengharap rahmat Allah dan takut azabnya. Kemudian disempurnakan lagi dengan satu sifat lagi, yaitu cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tiga inilah jemaah sekalian yang disebut oleh para ulama sebagai arkanul ibadah, rukun-rukun ibadah. Kenapa? Karena setiap ibadah kita harus bersama tiga sifat ini. Tiga ibadah ini. Ini tiga ibadah. Namanya ibadah hati. Takut kepada Allah, mengharap rahmatnya, dan cinta kepadanya. Ini adalah tiga ibadah hati. Iya. Kalau hilang salah satu dari tiga ini, bisa menjerumuskan kita pada kesesatan. Contohnya, orang yang beribadah kepada Allah hanya dengan cinta saja. Dia tidak mengharap rahmat Allah, dia tidak takut azabnya. Maka ini adalah golongan sesat. Siapa mereka? Sebagian golongan sufiyah, tarekat tasawuf, sebagiannya. Mereka mengklaim beribadah hanya berdasarkan cinta saja. Mereka malah mencela orang yang beribadah mengharapkan surga dan takut neraka. Karena kata mereka, itu ibadah enggak ikhlas. Nyari untung, kata mereka. Padahal, kalau mereka belajar ilmu agama, justru itulah hakikat keikhlasan. Justru itulah hakikat keikhlasan. Itulah jemaah sekalian, kalau orang hanya semangat ibadah dan dia tidak belajar, maka dia akan terjerumus di dalam penyimpangan. Dan dia mengira penyimpangan itu adalah kebaikan. Padahal kalau dia baca dalil-dalil tentang makna ikhlas, hakikat ikhlas adalah mengharap semata-mata balasan dari Allah. Itu hakikat ikhlas. Tidak sedikit pun mengharapkan balasan dari makhluk. Itulah hakikat ikhlas. InsyaAllah ta'ala ini ada babnya tersendiri yang akan kita bahas. Pentingnya keikhlasan. Ikhlas itu hakikatnya mengharap balasan dari Allah, tidak sedikit pun mengharap dari makhluk. Itu namanya ikhlas. Bukan tidak mengharap apa-apa. Ikhlas itu mengharapkan balasan dari Allah. Apa balasan dari Allah? Dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Makanya Allah katakan, itulah orang yang beruntung. فَمَنْ زُهْزِهَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Siapa yang dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka, dialah orang yang beruntung. Tapi mereka malah mengatakan, yang penting Allah ridho kepada saya, enggak apa-apa saya masuk neraka. Itu ucapan orang-orang tasawuf. Seperti itu. Dia pikir, itu bukan bagian dari keikhlasan. Dan enggak masuk akal sama sekali. Kalau Allah meridhoi seseorang, lalu dimasukkan orang itu ke dalam tempat orang-orang yang Allah murkai. Iya. Maka ini yang pertama. Golongan yang kedua, yang menyimpang dalam hal ini, mereka beribadah kepada Allah hanya berdasarkan takut saja. Tidak ada harapan. Atau kurang pengharapannya. Mereka disebut golongan khawarij. Takut mendominasi dalam ibadah mereka. Sampai pada akhirnya mereka putus asa, putus harapan. Lalu mereka mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar. Karena bagi mereka, pelaku dosa besar itu tidak ada harapan lagi untuk mendapatkan ampunan. Maka mereka terjerumus dalam kesesatan. Sebaliknya, golongan yang ketiga disebut golongan murjiah. Mereka beribadah hanya berdasarkan harap. Harap saja. Kurang rasa takutnya kepada Allah. Atau bahkan tidak takut sama sekali. Prinsip mereka, toh Allah pemaaf, Allah pengampun, gak apa-apa, santai saja, terus saja berbuat dosa. Itu namanya golongan murjiah, golongan sesat. Jadi kalau kita kehilangan satu dari tiga hal ini, kita akan terjerumus dalam kesesatan. Ahlu sunnah wal jamaah beribadah berdasarkan cinta kepada Allah, rasa takut kepadanya, dan harap kepadanya. Iya. Jadi jamaah sekalian, ini pelajaran penting yang bisa kita petik dari basmalah. Kemudian, pelajaran berikutnya yang keberapa? 10. Yang terakhir. Pelajaran ke-10 yang terakhir adalah cabang dari pelajaran yang ke-9. Yaitu bukti seseorang memiliki sifat harap kepada Allah. Bukti bahwa seseorang sudah mengenal nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Apa yang harus dia lakukan untuk mendapatkan rahmat Allah? Maka Allah telah menjelaskan itu dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Apa yang harus dia lakukan untuk mendapatkan rahmat Allah? Karena hanya dengan mengharap rahmat Allah, dia tidak akan dapatkan apa-apa. Dia harus berusaha untuk menggapai rahmat Allah. Bagaimana cara dia berusaha? Allah telah memberikan petunjuknya di surat Al-Kahfi ayat 110. Allah berfirman, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ. Maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya. Makna ayat ini, barang siapa mengharapkan perjumpaan dalam keadaan dirahmati oleh Allah. Apa yang harus dia lakukan? Dua hal. Falyamal amalan salihah. Hendaklah dia beramal soleh. Ini yang pertama yang harus dia lakukan. Hendaklah dia beramal soleh. Apa itu amal soleh? Amal soleh di sini maknanya yang sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan janganlah dia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabb-nya. Ini syarat yang kedua. Tidak berbuat syirik, baik syirik besar maupun syirik kecil, yaitu riya. Maka dengan dua hal ini dia akan dapatkan rahmat Allah. Yaitu pertama, menjauhi kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil. Yang kedua, amalnya adalah amal soleh. Apa itu amal soleh? Amalan yang sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala memberikan kesimpulan. Di dalam tafsir beliau, kata beliau, hadani rukna al-amal al-mutaqabbal. Ini adalah dua rukun amalan yang diterima. Labuda ayyakuna khalisan lillah sawaban ala syariati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu amalan itu pertama harus ikhlas karena Allah. Ikhlas itu artinya membebaskan diri dari kesyirikan. Ini hakikat ikhlas. Membebaskan diri dari kesyirikan. Baik syirik besar maupun syirik kecil. Kenapa? Karena syirik besar akan merusak semua amal ibadah kita. Percuma kita beribadah kalau kita melakukan syirik. Sebagaimana telah kita bahas juga, kita singgung juga di pertemuan yang lalu, syirik adalah dosa yang menghapuskan amalan. Surat Az-Zumar ayat ke-65, Allah berfirman, la in asyrakta layahbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik, terhapuslah amalanmu. Kemudian syirik kecil, yaitu riya, akan menghapus amalan yang menyertainya. Kalau syirik besar, menghapus seluruh amalan. Syirik kecil, menghapus semua amalan yang menyertainya. Iya. Jadi, bagaimana mungkin dia mendapatkan rahmat Allah kalau amalannya terhapus? Maka dia harus lepaskan dirinya dari kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil. Yang kedua, amalannya sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Inilah dua syarat jemaah sekalian, yaitu tauhid dan sunnah. Untuk menggapai kasih sayang Allah azza wa jalla di dunia dan di akhirat kelak. Kemudian satu faedah tadi terlewat, rahmat Allah itu bagi orang-orang beriman dan orang-orang kafir di dunia ini berbeda. Jadi tadi sudah kita sebutkan, semua makhluk dapat rahmat, termasuk orang-orang kafir. Makanya ulama menjelaskan, rahmat itu ada dua. Rahmat Allah untuk makhluk di dunia itu ada dua. Yang pertama, rahmat yang bersifat umum. Yang kedua, rahmat yang bersifat khusus. Apa artinya rahmat yang bersifat umum? Yaitu Allah berikan kenikmatan kepada seluruh makhluk yang sifatnya duniawi. Baik dia beriman ataupun kafir. Yang dicintai Allah maupun yang dimurkai oleh Allah. Dapat nikmat duniawi. Karena itu adalah rahmat yang sifatnya umum. Adapun rahmat yang maknanya khusus, adalah khusus bagi orang-orang yang beriman. Apa itu? Nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat ibadah yang lebih besar daripada seluruh kenikmatan dunia. Dan yang mendapatkan nikmat khusus inilah yang kelak akan mendapatkan 99 rahmat di hari kiamat, di akhirat kelak. Sedangkan bagi orang-orang kafir, tidak ada tersisa rahmat untuk mereka kecuali azab saja. Waliyadzubillah, inilah jemaah sekalian 10 pelajaran yang bisa kita petik dari basmalah. Tentunya ini kalau kita kaji lebih dalam lagi, masih banyak pelajaran yang bisa kita petik. Namun semoga ini bermanfaat. Sebelum kita tutup, mungkin ada tanya jawab, saya persilakan. Kalau bisa ditulis saja. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kaidah bismillahirrahmanirrahim tadi untuk memohon pertolongan kepada Allah. Sama seperti surat Al-Fatihah ayat 5 yang ia kena mencuri anak saya. Itu sebatas mana mana tauhid di dalam pertolongan selain Allah. Pertolongan sehari-hari atau yang seperti apa? Baik. Ini pertanyaan bagus. Jadi pertanyaannya, ketika kita meminta pertolongan kepada selain Allah, sejauh mana yang bisa merusak tauhid? Maka jemaah sekalian, ini sebenarnya ada bab tersendiri yang akan kita bahas insyaAllah lebih detail. Tapi secara singkat, meminta pertolongan kepada selain Allah, ada yang syirik dan ada yang tidak sampai tingkat kesyirikan. Maka secara garis besarnya terbagi dua. Ada yang sampai tingkat kesyirikan dan ada yang tidak syirik. Kapan menjadi syirik? Apabila orang yang dimintai tersebut atau makhluk yang dimintai tersebut tidak terpenuhi padanya satu dari tiga syarat. Yang pertama, dia masih hidup. Meminta kepada orang mati adalah syirik. InsyaAllah pembahasan lebih detail kita bahas di babnya nanti. Bab yang ke-14. Ini syarat yang pertama. Orang yang dimintai itu masih hidup. Meminta kepada orang mati adalah syirik. Yang kedua, orang tersebut hadir. Hadir di sini maknanya, kita menyampaikan kepadanya, dia dengarkan langsung, atau kita berhadapan langsung, atau melalui satu media seperti zaman sekarang, banyak media komunikasi. Jadi bukan seperti kita minta kepada Allah yang kita tidak melihat Allah. Tapi kita yakin Allah Maha mendengar. Jangan kita perlakukan makhluk seperti itu. Kita ada di masjid, entah dia ada di mana, lalu kita meminta kepadanya seakan-akan dia Maha mendengar. Kalau begitu kita sudah samakan dia dengan Allah. Ini yang kedua. Yang ketiga, ini yang terpenting. Yang kita minta itu adalah bukan sesuatu yang hanya mampu dilakukan oleh makhluk, oleh Allah. Barang siapa meminta kepada makhluk sesuatu yang hanya mampu dilakukan oleh Allah, dia telah berbuat syirik. Contohnya apa? Minta diturunkan hujan. Hanya Allah yang bisa. Siapa yang panggil pawang hujan untuk nurunkan hujan atau mindahkan hujan atau nahan hujan, dia telah berbuat syirik. Minta dikaruniakan seorang anak, hanya Allah yang bisa. Minta dilindungi dari sihir atau dari gangguan setan atau dari azab kubur atau dari azab neraka, hanya Allah yang bisa. Siapa yang meminta ini kepada makhluk, dia telah berbuat syirik. Jadi itu patokannya, tiga. Kapan dia terjerumus dalam kesyirikan? Iya. Akan tetapi jemaah sekalian, meminta kepada makhluk permintaan yang sanggup dia kabulkan, itu juga ada yang tercela tapi tidak sampai kesyirikan. Seperti meminta-minta harta kepada makhluk. Ini pada dasarnya tercela. Sesuatu yang tercela. Walaupun tidak syirik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La an yahtatiba ahadukum huzmatan ala dhahri khairun lahu min an yas'ala an-nas a'tauhu aw mana'uhu." Seorang dari kalian pergi mencari kayu bakar, lalu dia pikul di punggungnya, dengan itu dia bisa makan. Itu lebih baik daripada dia minta-minta ke orang. Mereka beri atau mereka tidak beri. Jadi pada dasarnya itu tercela. Iya. Yeah. Artinya kalau kita masih sanggup berusaha, sangat tercela kita meminta-minta. Apalagi meminta-minta bukan karena butuh. Cuman mau memperbanyak harta, itu lebih tercela lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sa'ala an-nasa takatsuran, innama yas'alu jamra. Falyastaqil aw liyastakthir." Siapa yang minta-minta kepada manusia untuk memperbanyak harta, maka hakikatnya yang dia minta hanyalah bara api. Bara api neraka. Maka silakan, dia mau bara apinya sedikit atau banyak. Dan juga Nabi SAW bersabda, La tazalu al-mas'alatu bi'ahdikum hatta ya'tiya yaumal qiyamah wa laysa fi wajhihi muz'atu lahmin. Tidak henti-hentinya seorang dari kalian meminta-minta sampai dia dibangkitkan pada hari kiamat dan di wajahnya tidak ada sekerat daging. Jadi mereka itulah pemilik wajah-wajah tak berdaging di hari kiamat yang suka meminta-minta. Iya. Walaupun bukan syirik. Syirik kalau dia tidak terpenuhi tiga syarat tadi. Wallahu a'lam. Silakan, Pak. Bagaimana proses bayi tabung? Proses apa, Pak? Bayi tabung. Kalau proses bayi tabung, tanyakan kepada dokter mungkin ya. Iya. Karena itu kan di luar, bukan berarti Allah tidak memberikan kita apa bayi itu ada di dalam rahimnya. Tapi yang menghubungkan antara embrio itu adalah dokter. Kenapa Ustaz? Jadi mereka hubungkan kemudian lahir, dihubungkan di luar rahim begitu, Pak? Ya, di luar rahim. Tidak, itu bukan syirik. Itu bukan kesyirikan. Itu hanya usaha. Itu hanya usaha. Tetapi, apa status hukumnya halal atau haram? Kita perlu meneliti lagi fatwa-fatwa ulama. Tapi kalau ditanya itu syirik atau bukan, maka bukan. Itu bukan syirik. Dan selamanya manusia enggak akan mungkin menciptakan makhluk hidup. Enggak mungkin, mustahil. Enggak akan bisa. Manusia enggak akan sanggup menciptakan makhluk hidup walaupun hanya seekor lalat. Enggak akan mungkin. Jadi, mereka bukan pencipta. Mereka enggak akan sanggup menciptakan apapun. Ya, artinya ini enggak melalui teknologi ilmu pengetahuan. Ya, intinya bukan syirik. Intinya itu bukan syirik. Syirik itu maknanya taswiyatu ghairillahi billahi fi ma huwa min khasaisillah. Menyamakan selain Allah dengan Allah di dalam perkara khusus bagi Allah. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara khusus bagi Allah. Itu artinya syirik. Apa perkara khusus bagi Allah itu? Rububiyah. Uluhiyah dan asma' wa sifat. Rububiyah, uluhiyah dan asma' wa sifat. Sudah kita jelaskan kemarin secara panjang lebar. Mungkin di sini yang jelas hubungannya dengan sifat rububiyah Allah yang maha menciptakan. Nah pertanyaannya, apakah mereka mencipta? Jawabannya tidak. Mereka tidak menciptakan. Mereka hanya mengusahakan sebab-sebab yang Allah tetapkan untuk terjadinya akibat. Adapun yang bisa menetapkan akibat, sama sekali mereka enggak bisa. Yaitu, lahirnya seseorang, terciptanya seseorang. Sama sekali mereka enggak bisa melakukannya. Iya. Seperti suami istri. Suami istri, mereka menikah, mereka melakukan hubungan suami istri, mereka telah melakukan sebab. Mereka telah melakukan sebab untuk mendapatkan seorang anak. Tapi yang menciptakan anak tersebut adalah Allah Azza wa Jalla. Maka sampai di sini, mereka tidak berbuat syirik. Termasuk usaha-usaha yang mereka lakukan, itu tidak sampai tingkat kesyirikan kalau dengan cara seperti itu. Iya. Yang dikenal dalam dunia kedokteran, itu tidak sampai tingkat kesyirikan. Kecuali ada dalam hati mereka keyakinan bahwa bukan Allah yang menciptakan. Yang menciptakan adalah para dokter misalkan. Maka itulah baru mereka terjerumus di dalam kesyirikan. Ya. Selama mereka tetap yakin Allah yang menciptakan dan yang mereka lakukan itu hanyalah sebab, maka itu bukan kesyirikan. Ya. Barangkali demikian, wallahu alam. Ini di satu sisi. Tapi di sisi lain, kalau yang mereka campurkan itu bukan apa namanya? Ya sperma dan apalagi satunya? Sel telur. Kalau bukan sperma dan sel telur suami istri, jelas itu hukumnya haram. Tapi tetap juga bukan syirik. Bukan kesyirikan. Iya. Jadi kalau itu kenyataannya, mereka campurkan sel sperma laki-laki dan sel telur perempuan yang bukan suami istri, maka itu hukumnya haram. Tidak dibenarkan. Iya. Kata jamaah, sebuah kitab Al-Ibanah sudah dipalsukan. Kitab Al-Irbanah karya siapa Ustaz? Kitab Al-Ibanah ini banyak. Al-Ibanah siapa yang dimaksudkan? Imam Ibn Battah. Beliau juga punya kitab Al-Ibanah. Mungkin yang terkenal, yang masyhur adalah Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Itu adalah kitab beliau yang beliau tulis setelah beliau bertobat dari pemahaman lama yang terpengaruh paham Mu'tazilah. Sebenarnya yang beliau tulis bukan hanya satu kitab itu saja. Masih ada yang lain. Yang terkenal, Maqalatul Islamiyin dan Al-Ibanah. Ini dua kitab yang isinya meralat akidah beliau yang sebelumnya. Dan ini banyak tahkiknya. Banyak penelitian, banyak studi yang membuktikan itu betul-betul karya beliau. Hanya saja, orang yang masih ingin mempertahankan akidah beliau yang lama, yang mereka sebut akidah Asy'ariyah, mereka enggak mengakui kitab Al-Ibanah tersebut. Iya. Tapi jemaah sekalian, sebenarnya bukan itu yang terpenting. Bukan itu yang terpenting. Yang terpenting adalah akidah yang mereka yakini sesuaikah dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Jadi enggak ada masalah. Bukan enggak ada masalah, maksudnya tidak terlalu besar masalahnya soal kitab Ibanah itu dipalsukan atau tidak. Yang lebih besar masalahnya akidah kita sesuai tidak dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana membuktikannya? Membuktikannya adalah dengan menyesuaikan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai pemahaman Sahabat Tabiin dan Tabiut Tabiin. Iya. Jadi mau diributkan Al-Ibanah itu betul-betul karya Abul Hasan Al-Asy'ari atau tidak, itu enggak terlalu penting. Ya. Katakanlah iya betul itu sudah dipalsukan, katakanlah begitu. Tapi apakah akidah yang kita yakini sekarang atau yang Anda yakini sudah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu yang harus kita jawab. Itu yang harus kita jawab. Iya. Dan buku-buku akidah yang ditulis oleh ulama salaf sebelum Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu sudah banyak. Kenapa harus merujuk kepada beliau? Ya. Ada yang kitab yang lebih dulu ditulis seperti kitab Usulus Sunnah karya Imam Ahmad atau Syarhus Sunnah karya Al-Muzani, murid Imam Syafi'i. Ya. Dan juga para ulama mengumpulkan ucapan-ucapan Imam Syafi'i dalam akidah. Itu semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berbeda dengan keyakinan Asy'ariyah. Ucapan Imam Syafi'i, akidah Imam Syafi'i berbeda dengan akidah Asy'ariyah. Sangat disayangkan sebagian saudara kita yang ikut akidah Asy'ariyah, mereka klaim pengikut mazhab Syafi'i. Tapi dalam hal akidah, mereka enggak ikut mazhab Syafi'i. Padahal itu yang lebih penting untuk diikuti kepada Imam Syafi'i. Seorang imam yang mendapatkan petunjuk Nasirus Sunnah, yang memiliki julukan penolong sunnah. Kalau mereka ikuti akidah Imam Syafi'i, maka insyaallah sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan walaupun beliau tidak menulis buku akidah secara khusus, yang terkenal, tapi banyak buku-buku akidah menukil dari Imam Syafi'i. Seperti Syarhus Sunnah Al-Muzani. Itu akidah gurunya juga. Banyak beliau ambil dari gurunya Asy-Syafi'i. Iya. Begitu pula ada sebuah disertasi doktoral. Ini yang sangat bagus. Manhajul Imam Syafi'i fi Itsbatil Akidah. Ya. Disertasi doktoral penulisnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Aqil. Jadi beliau jadikan disertasi doktoral beliau. Diberi judul Manhajul Imam Syafi'i fi Itsbatil Akidah. Manhaj Imam Syafi'i dalam penetapan akidah. Maka dinukil di situ semua yang sanggup beliau nukil dalam buku yang cukup tebal tentang akidah Imam Syafi'i. Itu berbeda dengan akidah Asy'ariyah, terutama tentang keyakinan di mana Allah dan lain-lain masih banyak dalam hal asma wa sifat. Akidah Imam Syafi'i berbeda dengan akidah Asy'ariyah. Jadi kenapa diributkan masalah kitabnya Abu Hasan Al-Asy'ari? Masih banyak ulama-ulama yang lebih senior daripada beliau, lebih berilmu daripada beliau, dan lebih dulu zamannya hidup daripada beliau yang bisa kita jadikan rujukan. Iya. Wallahu a'lam. Apa maksud ayat dalam surat Al-Baqarah meminta tolonglah dengan sabar dan salat? Artinya agar dapat pertolongan Allah, kita sabar dan salat agar mendapatkan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Karena Allah memberikan pertolongan kepada kita dengan sebab-sebab. Maka diantara sebab Allah memberikan pertolongan kepada kita adalah sabar dan sholat. Karena itu bagian dari ketakwaan. Dan Allah telah berfirman, وَمَا يَتَّكِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar baginya. Dan dia akan diberikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Maka sabar dan sholat itu bagian dari ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka itu adalah kunci untuk mendapatkan pertolongan Allah. Apakah meminta makanan, meminta pakaian, dan hal-hal kecil lainnya langsung kepada Allah menunjukkan baiknya tauhid seseorang? Betul, sangat baik. Dulu para sahabat garam pun minta kepada Allah. Itu para sahabat Nabi Muhammad SAW. Garam pun mereka minta kepada Allah. Mereka berdoa kepada Allah. Dan Allah kabulkan. Dan Allah kabulkan. Tapi tentu meminta dan usaha juga. Iya kan? Meminta dan usaha. Sama kita minta hidayah. Kita berusaha mendapatkan hidayah. Apa usaha mendapatkan hidayah? Menuntut ilmu dan mengamalkan. Jadi Allah memerintahkan kita juga untuk berusaha dan terus berdoa kepadanya. Iya, ini hal yang baik sekali. Semua kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah Maha Mampu. Mudah sekali bagi Allah mengabulkan. Iya. Wallahu alam. Masih ada waktu? Silakan. Sebelum salat, tidak. Tidak. Makanya tadi saya katakan, kecuali apabila ada lafaz khusus di situ. Ya kan? Pada setiap aktivitas dianjurkan memulai dengan bismillah. Kecuali ada lafaz khusus yang dianjurkan di situ, lafaznya lain, maka bacanya lain. Contohnya kita mau keluar rumah. Bukan bismillahirrahmanirrahim yang kita baca kan? Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Mau menyembelih hewan. Bukan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi Wallahu Akbar. Ya. Begitu pula solat. Solat itu lafaz pertamanya adalah takbir. Nabi SAW bersabda, miftahu solati tahur wa tahrimuha takbir wa tahliluha taslim. Kunci solat adalah bersuci, pengharamnya adalah takbir, penghalalnya adalah salam. Ya. Jadi lafaznya adalah Allahu Akbar, bukan bismillah. Kalau kita ganti bismillah, berarti kita mengada-ada dalam agama. Iya. Barangkali cukup. Ibu-ibu enggak ada pertanyaan? Terakhir kali. Yang minggu kemarin taufik di surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat taufik juga di An-Nas. Ada nggak pendapat ulama mengenai masalah ini? Jadi kenapa Quran dibuka dengan taufik dan ditutup dengan taufik juga? Bahkan seluruh isi Al-Quran tauhid. Seluruh isi Al-Quran adalah tauhid. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, seluruh isi Al-Quran adalah tauhid. Karena Al-Quran itu secara garis besarnya terbagi menjadi lima. Terbagi menjadi lima bagian. Ini isi Al-Quran, hakikatnya hanya ada lima bagian. Secara globalnya. Yang pertama, Al-Quran mengajak kita mengenal Allah melalui nama-nama dan sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya. Ini tauhid asma wa sifat dan tauhid rububiyah. Ini tauhid al-asma wa sifat dan tauhid rububiyah. Ini isi Al-Quran yang pertama. Ayat-ayat yang menjelaskan tentang nama-nama dan sifat Allah serta perbuatan-perbuatannya. Yang kedua, ayat-ayat yang mengajak kita menyembah hanya kepada Allah. Ini tauhid uluhiyah. Ayat-ayat yang mengajak kita menyembah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ini tauhid uluhiyah. Yang ketiga, ayat yang berbicara tentang hukum-hukum, perintah dan larangan. Kita jalankan perintah dan kita jauhi larangan Al-Quran. Maka itu namanya mukammilatut tauhid. Hal-hal yang menyempurnakan tauhid. Kemudian yang ketiga, afwan, yang keempat, Al-Quran berbicara tentang para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam dan para pengikut mereka. Ini adalah pembicaraan tentang ahlut tauhid, orang-orang yang mentauhidkan Allah dan balasan Allah yang terbaik untuk mereka. Yang kelima, Al-Quran bercerita tentang orang-orang yang menentang para nabi dan rasul dan apa akibat yang Allah timpakan kepada mereka. Maka yang kelima ini sedang berbicara tentang para penentang tauhid. Jadi Al-Quran dari awal sampai akhir isinya adalah tauhid. Isinya adalah tauhid. Makanya jemaah sekalian, kita mau bahas fikih pun di situ mengandung tauhid. Selalu. Dalam semua pembahasan Islam pasti mengandung tauhid. Karena itu intisarinya. Itu pusatnya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Madarijus Salikin mengutip sebuah athar bahwasannya Allah Azza wa Jalla menurunkan di dunia ini 104 kitab. Kemudian Allah simpulkan 104 kitab itu di dalam 3 kitab. Al-Quran, Taurat, dan Injil. Kemudian Allah simpulkan lagi isi 3 kitab ini dalam Al-Quran saja. Kemudian Allah simpulkan lagi isi Al-Quran dalam surat-surat mufassal. Yaitu mulai dari surat Qaf sampai An-Nas. Kemudian Allah simpulkan lagi isi daripada surat-surat mufassal dalam surat Al-Fatihah. Inilah surat yang paling afdol dalam Al-Quran. Kemudian Allah simpulkan lagi seluruh isi surat Al-Fatihah dalam satu ayat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Intinya adalah tauhid. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Iya. Saya baru hijrah. Apa yang harus saya lakukan pertama-tama dan seterusnya? Pertama-tama belajar tauhid. Mendalami ilmu tauhid. Ini yang pertama sekali. Ini yang pertama diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya selalu diprioritaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam urusan tauhid. Karena ini adalah kunci kebahagiaan. Sebagaimana insyaallah akan kita bahas sebuah hadis. Hadis Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hakullahi 'alal ibadi ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an." Hak Allah terhadap hamba-hambanya hendaklah mereka beribadah hanya kepadanya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. "Wa hakul ibadi 'alallah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an." Sedangkan hak hamba atas Allah, Allah tidak akan mengazab siapapun yang tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Maka ilmu tentang mentauhidkan Allah, menunaikan hak Allah yang paling tinggi, inilah ilmu yang terpenting. Karena ini adalah jaminan keselamatan. Yang kedua, belajarlah ilmu tentang ibadah yang kita lakukan sehari-hari. Tentang fikih wudu. Bagaimana wudu sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayamum dan mandi wajib. Kemudian fikih salat. Bagaimana petunjuk sifat salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nanti bulan Ramadan, sebelum bulan Ramadan kita persiapan mempelajari fikih puasa. Demikian seterusnya. Ini yang kedua. Pelajari fikih ibadah sehari-hari. Sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, mulailah belajar Al-Qur'an. Bagaimana membaca yang benar? Ini bersamaan bisa. Namun prioritas utama diporsikan yang terbesar adalah tauhid. Kemudian setelah tauhid, akidah yang lebih luas. Ya, rukun iman yang pertama bahas tauhid. Maka pembahasan yang berikutnya dalam rukun iman itu yang terpenting. Ini yang pertama sekali, tauhid dan akidah secara umum. Yang kedua, fikih ibadah sehari-hari. Yang ketiga, mulai mempelajari bagaimana membaca Al-Quran yang benar. Kalau sudah benar bacaannya, mulailah menghafal. Mulailah menghafal dari surat-surat pendek sampai selesai insyaAllah 30 juz. Ya. Ini yang ketiga. Bukan soal lamanya, yang penting usahanya, itu sudah ibadah. Gak masalah walaupun lama. Iya. Yang keempat, bahasa Arab. Mendalami bahasa Arab. Iya. Karena ini kunci untuk membuka pintu-pintu ilmu. Harus paham bahasa Arab. Kalau gak paham-paham bahasa Arab, gak mungkin bisa betul-betul mendalami agama. Iya. Kemudian yang kelima, yang tidak kalah pentingnya, bahkan sangat penting adalah mempelajari akhlak dan adab-adab Islam. Mempelajari akhlak dan adab-adab Islam. Ini lima ilmu yang terpenting bagi orang yang baru hijrah. Ya, mungkin sekilas saya berikan contoh kitab-kitabnya. Yang pertama terkait dengan tauhid. Maka pelajarilah kitab ini, kitab tauhid. Pelajari kitab tauhid. Ya. Begitu pula bisa mempelajari kitab Thalathatul Usul yang lebih ringan lagi. Iya. Setelah selesai kitab tauhid, pelajari yang lebih luas. Contohnya tadi yang kita sebutkan Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Iya. Ini yang pertama. Yang kedua, terkait dengan fikih, pelajarilah buku-buku fikih yang ringan. Di antaranya yang sangat ringan adalah buku yang ditulis para ulama kontemporer berjudul Al-Fiqhul Muyassar. Itu bagus. Iya. Atau buku-buku yang sifatnya fikih tematik, seperti sifat wudu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula sifat salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang terbaik adalah buku sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam karya Syekh Al-Albani. Kemudian yang ketiga terkait dengan buku adab. Di antaranya yang sangat bagus, pelajarilah kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari. Begitu pula Riyadus Salihin karya Imam An-Nawawi. Iya. Kemudian untuk bisa membaca Al-Quran dan menghafal, hendaklah cari pembimbing yang baik. Cari pembimbing. Walaupun ada buku-bukunya, tapi harus ada pembimbing. Sulit kalau dia belajar sendiri, harus ada pembimbing yang mengajarkan cara baca yang benar. Iya. Kemudian begitu pula bahasa Arab. Ada buku-buku yang banyak, yang ringan dipelajari, tapi harus punya pembimbing. Iya. Walaupun semua ilmu ini harus punya pembimbing. Maka jemaah sekalian, ini yang harus dilakukan. Ini yang pertama, terkait dengan kurikulum belajar. Yang kedua, terkait dengan pergaulan. Terkait dengan pergaulan. Hendaklah berusaha untuk berteman dengan orang-orang soleh, dengan para penuntut ilmu, dan tidak lagi berteman akrab dengan orang-orang yang bisa menjerumuskan dalam dosa. Karena dalam kisah pembunuh 100 nyawa, pelaku dosa besar, dia mau hijrah, maka sang alim menasihatkan kepadanya untuk berhijrah. Hijrah tempat, bukan cuma hijrah perbuatannya, hijrah tempatnya sekaligus. Supaya apa? Supaya dia gaul dengan orang-orang baik. Kalau gaul dengan orang-orang yang bisa menjerumuskan dalam dosa, itu sangat berbahaya. Ya. Kemudian yang ketiga, perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah berikan keistiqomahan di dalam berhijrah. Yang keempat, sabar. Dan perlu perjuangan. Kadang kita menghadapi berbagai macam tantangan dalam berhijrah. Maka perlu kesabaran dan perjuangan. Yang kelima, yang terakhir, yang terpenting dalam berhijrah adalah keikhlasan. Karena ikhlas adalah kunci utama Allah memberikan pertolongan kepada kita untuk taat kepadanya dan menjauhi maksiat. Perhatikanlah bagaimana Allah menolong Nabi Yusuf alaihissalam dari jebakan hubungan terlarang seorang wanita yang cantik jelita. Allah tolong beliau. Beliau sudah hampir terjerumus dalam dosa besar tersebut. Tapi Allah memberikan pertolongan kepada beliau. Apa rahasianya Allah memberikan pertolongan kepadanya? Allah berfirman, "Kadzalika linasrifa anhu su'a innahu min ibadina al-mukhlasin." Demikianlah kami selamatkan dia dari kejelekan. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Demikianlah kami selamatkan dia dari keburukan dan perbuatan keji itu. Innahu min ibadinal mukhlasin. Karena sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas. Maka ikhlaslah dalam berhijrah. Luruskan niat. Jangan sampai dalam berhijrah ada keinginan-keinginan yang lain. Maka ini akan merusak hijrah kita dan menghilangkan sebab kita mendapatkan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Karena dalam beribadah kepada Allah, yang terpenting, yang paling kita butuhkan adalah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sudah disuruh berhenti itu. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.